Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita mempelajari ilmu bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi an-natiqin biha karya Syekh Dr. Abdul Rahim hafizahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Nah, kita masih di pelajaran yang ke-12. Ya, ad-dars ats-tsani 'ashar, pelajaran yang ke-12. Ya, di pelajaran ini ya ada hiwar baina Su'ad wal bint, ya, dan sudah kita bacakan, begitu pula sudah kita terjemahkan pada pertemuan yang lalu. Nah, kemarin kita sempat menjelaskan faedah yang bisa kita petik di pelajaran ini, yakni tentang domir anta. Ya, domir anta dan domir anti. Ya, domir anta dan domir anti. Domir anta sudah kita sebutkan, begitu pula domir anti itu merupakan domir munfasil. Ya, domir mukhatab orang kedua yang munfasil. Domir mukhatab orang kedua yang munfasil, yakni yang terpisah. Ya, jadi ketika domirnya terpisah, tidak bersambung dengan kata yang lainnya, maka bentuknya sebagaimana ya yang telah disebutkan, yakni dengan anta atau dengan anti. Ya. Jadi di pelajaran kali ini yang kita dapat, ya, yang bisa kita petik, Ya, jadi domir yang kita dapati di sini ya, ini domir munfasil dan domir muttasil. Ketika domir munfasil atau domir munfasil, ya, itu bentuknya berbeda dengan domir muttasil. Munfasil terpisah, muttasil bersambung. Contoh domir anta. Ya, anta. Hal anta mudarrisun? Apakah engkau guru? Hal anta mudarrisun? Apakah engkau guru? Di situ domirnya berbentuk munfasil. Ya, terpisah. Ya, tidak bersambung langsung dengan kata yang lain. Ya, ketika diubah ke bentuk muttasil, maka menjadi kaf yang di fathah. Ya, kaf yang di fathah. Hadza kitabuka. Ini adalah buku engkau. Engkau siapa? Engkau seorang lelaki. Kaifa haluka ya akhi? Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Ya, kalau tadi hadza kitabuka, domir antanya bersambung dengan kitab, ya, jadi domir mutasil. Kalau ini kaifa haluka ya akhi, domir antanya bersambung dengan kata hal. Ya, maka apa? Otomatis jadi domir muttasil. Kaifa haluka? Bagaimana kabar engkau, seorang lelaki? Wahai saudara, saudaraku. Itu yang pertama, domir anta. Yang berikutnya domir anti. Domir anti. Ya. Domir anti ini ketika ya berbentuk munfasil. Hal anti mudarrisatun? Hal anti mudarrisatun? Apakah engkau seorang guru wanita? Ya, hal anti mudarrisatun? Apakah engkau seorang guru wanita? Apakah kata antinya bersambung dengan kata mudarrisanya? Jawabannya tidak. Terpisah, anti sendiri, mudarrisanya sendiri. Jadi domirnya tidak bersambung dengan kata yang lainnya. Ketika domirnya bersambung, domir anti bersambung dengan kata yang lain, maka domirnya menjadi bentuk kaf yang dikasroh. Ya, berbentuk kaf yang dikasroh. Hadza kitabuki. Hadza kitabuki. Ini adalah buku engkau. Buku siapa? Buku engkau seorang wanita. Hadza kitabuki. Ya, pakai kaf yang kaf tersebut di kasroh. Ya. Di sini domir antinya bersambung dengan kitab. Maka apa? Berbentuk domir mutasil. Ya, kaifa haluki ya ukhti? Ya, kaifa haluki ya ukhti? Bagaimana kabar kamu? Kamu siapa? Kamu seorang wanita. Kaifa haluki, pakai kaf yang dikas kasro. Jangan kita fathah. Kalau kita fathah berarti orangnya sudah berbeda. Kalau kita fathah berarti yang diinginkan apa? Muzakkar, laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan berarti kafnya harus di kasro. Berbeda harokat, maka berbeda juga makna. Maka ini harus diperhatikan ya. Nah, ini ketika domir antinya menjadi domir mutasil. Yang ketiga domir huwa. Ya, domir huwa. Ya, domir huwa. Huwa di sini untuk laki-laki. Domir goib orang keberapa? Ketiga. Huwa ini orang ketiga, domir goib untuk yang laki-laki. Kalau anta dan anti tadi untuk orang kedua. Dalam istilah bahasa Arabnya domir mukhatab. Huwa untuk yang goib, orang ketiga. Untuk yang laki-laki. Ya, huwa mudarrisun. Dia adalah seorang guru. Dia adalah seorang guru. Nah, di situ domirnya merupakan domir munfasil. Berpisah, tidak bersambung dengan kata mudarris. Ketika dhamirnya berubah bersambung dengan kata yang lainnya, maka menjadi hu. Ya, menjadi hu. Hadza kitabuhu. Hadza kita kitabuhu. Ini adalah kitabnya dia. Dia siapa? Dia laki-laki. Dia laki-laki orang ketiga. Ya, orang ketiga. Jadi bentuknya ya seperti ini. Hu. Ya. Kemudian yang berikutnya dhamir hiya. Hi hiya. Hiya ini untuk orang keberapa? Orang ketiga juga, gaib. Cuman kalau yang tadi huwa untuk yang muzakkar, hiya untuk yang muannas perempuan. Ya, ya untuk muannas perempuan. Hiya mudarrisatun. Dia adalah seorang guru wanita. Ya, berbentuk dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Ketika dhamirnya bersambung dengan kata yang lain, menempel dengan kata yang lain, maka berubah menjadi dhamir mutasil. Bentuknya seperti ini. Ha. Ya, ha, ha. Hadza kitabuha. Hadza kitabuha. Ya, hadza kitabuha. Ini adalah kitabnya dia. Dia siapa? Dia perempuan. Hadza kitab ini adalah kitabnya dia perempuan. Ya, jadi dhamirnya menjadi muttasil. Karena apa? Sudah bersambung dengan kata yang lainnya. Ya. Begitu pula ada satu dhamir, dhamir ana. Ana, ana. Ketika muttasil menjadi ya. Ya. Menjadi dhamir ya yang diistilahkan dengan ya mutakallim. Ya mutakallim, ya orang pertama. Ya. Contohnya ana mudarrisun. Aku seorang guru. Ya, ini ketika dhamirnya munfasil. Ya, ketika dhamirnya munfasil. Ketika dhamirnya muttasil, hadza kitabi. Hadza kitabi. Ini adalah kitab saya. Ya, berubah statusnya menjadi muttasil. Ketika berubah statusnya menjadi muttasil, maka menggunakan ya mutakallim. Ya. Hadza kitabi. Ini adalah buku saya. Ya, ini adalah buku saya. Ya, ini dhamir. Ya, ketika munfasil itu bentuknya berbeda. Ya, ketika dia sudah berubah menjadi muttasil, tidak sama antara munfasil dan muttasil. Ya. Nah, jadi kalau kita tulis atau kita ucapkan harus sesuaikan. Dhamirnya di situ diinginkan apa? Munfasil ataukah dhamir muttasil? Nah. Seperti yang contoh yang sudah kita bacakan ya. Ya, di situ ada dhamir muttasil, ada juga dhamir munfasil, ya. Naam. Kemudian yang ingin kita jelaskan juga di sini pada kalimat yang terakhir. Ya, pada kalimat yang terakhir di hiwar yang kita baca pada pertemuan kemarin. Ya. Kalimat yang terakhir. Apa kalimatnya itu? Yaitu ya la zahabat ila al-musta'la zahabat ila al-mustashfa a ummuki fil bait al-ana. Ya, apakah ibumu di rumah sekarang? Ya, apakah ibumu di rumah sekarang? Maka jawabnya la, tidak. Zahabat ila al-mustashfa, dia telah pergi ke rumah sakit. Ya, dia telah pergi ke rumah sakit. Kita ambil contoh kalimat. Thank you. contoh ya. A'ummuki fil baitil ana. A'ummuki fil baitil ana. Maka jawabnya la dhahabat ilal mustashfa. A'ummuki fil baitil ana. A'ummuki fil baitil ana. Apakah ibumu di rumah sekarang? Apakah ibumu di rumah sekarang? Di sini pakai dhamir apa? Ki. Ummuki bukan ummuka. Karena yang diinginkan di situ siapa? Laki-laki ya, perempuan yang diajak, yang berbicara situ perempuan. Apakah ibumu di rumah sekarang? Karena pertanyaannya sudah kita dapati di pelajaran-pelajaran awal, pertanyaannya menggunakan hamzatul istifham, maka jawabannya dua, na'am atau la. Ketika jawabannya benar maka pakai na'am, ketika jawabannya tidak benar maka menggunakan la. Di sini karena jawabannya tidak benar maka pakai la. La, tidak. Zahabat ilal mustashfa. Akan tetapi dia telah pergi ke rumah sakit. Apakah ibumu di rumah sekarang? Tidak, dia telah pergi ke rumah sakit. Kalau seandainya kita ganti, ya, kita ganti ummuki dengan, di sini yang bercakap laki-laki contohnya, ya, yang bercakap laki-laki, maka apa? Pakai abi ya. A'abuka fil baitil ana. Ini a'abuka. Tadi bukan ummu lagi, tadi kan a'ummuki. Sekarang a'abuka fil baitil ana. Apakah bapakmu di rumah sekarang? Ini yang berbicara laki-laki. Maka apa? Yang saling berinteraksi ini laki-laki. Kalau tadi perempuan, maka kita pakai dhamir ka. A'abuka. Apakah bapakmu? Jangan kita pakai a'abuki. Karena yang diinginkan di sini laki-laki. Ketika laki-laki maka dhamir pakai ka. A'abuka fil baitil ana. Apakah bapakmu di rumah sekarang? Jelas ya? Itu yang pertama. Yang kedua, di sini. Zahabat. Ah, ketika kata sebelumnya yang ditanyakan, yang diinginkan itu laki-laki, maka kita tidak menggunakan zahabat. Kalau tadi a'ummuki, apakah ibumu, maka pakai zahabat. Apakah ibumu di rumah sekarang? Tidak, zahabat. Ibu, ya, ibu saya telah pergi, pakai zahabat. Telah pergi ke rumah sakit. Di sini pakai zahabat. Karena yang diinginkan sebelumnya muannas perempuan, maka pakai zahabat. Tetapi kalau kita sudah ganti seperti ini, a'abuka, bukan ummu lagi, abu, bapak. Berarti bentuk zahabat ini tidak lagi seperti ini. Ingat yang kita bahas di sini, poin kita di sini apa? Fi'il. Dari dalam bahasa Arab ada yang namanya fi'il, kata kerja. Ya, kata kata kerja. Kata kerja itu ada tiga. Ada kata kerja madi, lampau. Ada kata kerja mudori, sekarang atau akan datang. Ada kata kerja amr, kata kerja perintah. Ya, ada kata kerja lampau, kata kerja sekarang, dan kata kerja perintah. Zahabat ini dia masuk kategori kata kerja yang pertama. Ya, ini kata kerja lampau, bermaknalah lampau. Ya, kata kerja yang bermaknalah lampau. Ya, zahabat. Nah, di sini ada dua bentuknya. Bisa kita menggunakan zahabat pakai tak ta'nis, tak yang disukun, atau kita tidak menggunakan taknya. Jadi ada zahabat, ada juga zahaba. Ada zahaba, ada zahabat, ada zahaba. Ya, ini sama sebenarnya, fiilnya ini sama antara zahabat dengan zahaba, ini sama. Perbedaannya dari siapa? Yang pertama ada taknya, tak yang sukun. Yang kedua di sini tidak ada taknya. Ya, yang pertama ada taknya, yang kedua tidak ada taknya. Kok bisa? Kok yang satu ada taknya, yang kedua enggak ada taknya, padahal sama? Ya, ada sisi perbedaannya. Dari sisi apa? Kalau yang pertama ini pelakunya, ini kan kata kerja. Kalau kata kerja otomatis harus ada yang mengerjakan, yang melakukan perbuatan, kan seperti itu. Kalau kata kerja otomatis ada yang bekerja. Ya, kata kerja otomatis ada pelakunya. Ya. Ah, di sini yang membedakan pakai tak ta'nis ataukah tidak itu dari sisi pelaku. Ya, dalam istilah bahasa Arabnya fa'ilnya. Ketika pelakunya di sini perempuan mu'anas, maka kita menggunakan tak yang sukun di akhir. Zahabat. Zahabat. Ini ketika yang diinginkan pelakunya perempuan. Tetapi ketika yang diinginkan pelakunya di sini laki-laki, maka kita tidak menggunakan tak yang disukun. Jelas ya? Jadi kalau pelakunya laki-laki tidak ada taknya, kalau pelakunya perempuan ada taknya. Ha, tadi a'ummuki fil baitil ana, apakah ibumu di rumah sekarang? Jawabannya la, zahabat. Pakai ta'anis. Kenapa? Karena yang diinginkan di situ mu'anas perempuan. Ibu itu apa? Perempuan. Otomatis pakai zahabat. Tetapi ketika a'abuka kita ganti a'abuka fil baitil ana, maka apa? Kita tidak menggunakan ta yang disukunnya. Taknya tidak kita gunakan, tapi pakai yang di bawah. Zahaba, taknya dihapus. A'abuka fil baitil ana, maka jawabannya la, zahaba ilal mustashfa. Ya, la zahaba ilal mustashfa. Apakah bapakmu di rumah sekarang? La, tidak. Zahaba, dia telah pergi ke rumah sakit. Ya, jadi kita lihat yang diinginkan itu pelakunya siapa? Perempuan ataukah laki-laki? Ketika laki-laki kita tidak menggunakan tak yang disukun. Ketika perempuan kita menggunakan tak yang disukun. Nah, ini sisi perbedaan antara fi'il zahabat dengan zahaba. Ya, ini harus difahami ya, jangan sampai kita keliru. Jangan sampai pelakunya laki-laki kita pakai zahabat, atau ketika pelakunya perempuan kita tidak menggunakan ta'anis, maka ini keliru ya. Harus disesuaikan dengan tempatnya masing-masing. Nah, ya, jadi ini mungkin beberapa faedah yang bisa kita petik di pelajaran yang ke-12 di sini. Ya, ini tentang ad-dhamair, tentang dhamir-dhamir. Ya, di sana ada dhamir munfasil. Ya, begitu pula ada dhamir muttasil. Ya, ada dhamir yang ghaib, ada dhamir yang mukhatab, ada domir yang mutakallim. Ya, semuanya ya, ada perbedaan, ada juga sisi kesamaan. Ya, kemudian dari sisi fi'il kata kerja, tadi ada tiga, ada kata kerja lampau, kata kerja sekarang, dan kata kerja perintah. Yang kita baru bahas ya pada pertemuan kali ini, yakni kata kerja lampau, yakni dha, dhahabat dan dhahaba. Ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa difahami. Ya. Insyaallah untuk tamrin sini cukup panjang, harus kita baca kemudian kita terjemahkan juga. Insyaallah pada pertemuan berikutnya baru kita bahas. Ya. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.